Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita kaji pada sesi pertama tadi tentang ibtila dan mihnah, cobaan dan ujian yang Allah tentukan bagi mukminin as-sadiqin, yang bagi seorang mukmin akan menambah semangat dan kekuatannya dalam istiqamah sehingga terpisahkan dari itu yang jujur dari yang berdusta. Kesabaran merupakan senjata bagi seorang mukmin. Kesabaran di atas al-haq sehingga tidak akan berubah seorang mukmin as-sabiq karena situasi, kondisi orang yang di sekitarnya tidak akan berubah oleh permusuhan yang diarahkan pada dirinya, dan itu termasuk jihad fisabilillah. Dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, ala la yamna'anna rajulan haibatun nas an yaqula bihaq idza 'alimahu. Ketahui, jangan sampai seorang terhalangi untuk berkata yang hak karena takut manusia. Jangan sampai ketakutannya kepada orang membuat dia terhalang, berubah, tidak lagi menyuarakan yang hak jika dia telah ketahui kebenaran itu. Abu Sa'id ketika meriwayatkan hadis ini menangis radhiyallahu anhu karena kejujuran imannya, dan beliau katakan, demi Allah, berapa banyak yang kita ketahui dan kita khawatir, ada rasa takut sehingga mendiamkan, tidak menyuarakan yang hak. Padahal Rasulullah ingatkan, jangan berubah, sabar, tetap sampaikan yang hak apapun resiko yang akan kamu hadapi. Menangis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan iman seperti kata Ibnu Qayyim, kalau dibelah jadi dua, setengahnya adalah kesabaran, setengahnya yang lain adalah syukur. Maka orang yang ingin baik untuk dirinya, bernasehat, ingin keselamatan, tidak boleh dia mentelantarkan dua belahan iman ini. Kesabaran harus dia jaga, dia kuatkan, dan syukurnya. Kita tahu kisah Khabbab ibn al-Arad yang mengeluh kepada Rasul SAW. Dahsyatnya perlawanan Quraisy. Maka Rasulullah sampaikan kepadanya, "Kana ar-rajul fiman qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshar fayudau ala ra'sihi fayushaqqu bithnatain ma yasudduhu dhalik an dinihi wa yumshatu bi amshatin hadid ma duna lahmihi wa min 'azmihi aw asad wa ma yasudduhu dhalika an dinihi." Umat yang sebelum kalian ada yang digali tanah dimasukkan kemudian digergaji dibelah menjadi dua, ada yang disisir dengan sisir besi terkelupas kulitnya, dagingnya. Tapi itu semua tidak mencegah mereka, tidak kemudian membuat mereka kendor semangatnya dari agamanya. Mereka bersabar. Hasan al-Basri juga mengingatkan di riwayat Bukhari, "As-sunnah walladhi la ilaha illahu bainal ghali wal jafi." Sunnah itu antara orang yang berlebihan dan orang yang kurang dalam pengamalannya, maksiat atau dosa. "Fasbiru alaiha rahimakumullah." Maka bersabarlah di atas sunnah, menghadapi pelaku-pelaku maksiat. Mungkin mereka juga mencemooh. Menghadapi ahlul bid'ah, ahlul ahwa yang memusuhimu. "Fa inna ahla sunnah kanu aqalla nasi fi ma madha wa hum aqalluha fi ma baqi." Karena ahlu sunnah dari dulu minoritas, dan generasi-generasi berikutnya tambah lebih minim lagi jumlahnya dibanding yang selain mereka. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Auza'i, "Isbir ala sunnah, qif haythu waqafal qawm, qul fima qalu, kuffa amma kaffu, wasluk sabila salafika salih, fa innahu yasa'uka mawasi'ahum." Sabarlah, kata Auza'i, di atas sunnah butuh kesabaran. Berhentilah seperti salafmu berhenti. Artinya yang mereka tidak lakukan jangan lakukan. Katakan apa yang mereka katakan, tiru, toladani mereka, ikuti jalan salafmu yang soleh, karena cukup bagimu apa yang telah mencukupi bagi mereka. Abu Ubaid Qasim bin Salam rahimahullah bahkan mengatakan, "Al-muttabi' lis-sunnah qal-qabid 'alal jamr." Orang yang berpegang teguh dengan sunnah seperti yang memegang bara api. "Wa huwa al-yawma indi afdal min ad-darbi bis-suyuf fi sabilillah." Bahkan bagiku mereka lebih afdal dari jihad fisabilillah dengan senjata sekalipun. Maka kembali perkaranya butuh kesabaran bagi ahlu sunnah. Itu yang diwasiatkan, itu yang terus diingatkan oleh a'immah dan para ulama kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. kesabaran, kata Imam Ahmad, begitu pentingnya hingga di dalam Quran ada sekitar 90 ayat Allah perintahkan. Allah puji mereka yang sabar di surat yang berbeda-beda, 90 ayat, tidak sedikit, menunjukkan pentingnya arti kesabaran. Harus ada perjuangan orang untuk menjaga kesabarannya. Dalam kesabaran kita, kesabaran seorang sunnah, ada di sana asbab, beberapa sebab yang membantu untuk orang tetap sabar. Karena sabar berat, ringan diucap sabar, tapi praktek dan pengamalannya. Maka beberapa sebab berikut banyak membantu untuk orang tegar dalam kesabarannya, untuk tidak berubah, tidak kendor, tidak melemah, tetap dalam istiqomahnya, berpegang teguh, tidak mundur, tidak goyah kondisi apapun yang dia harus hadapi. Yang pertama, untuk dia ingat kembali, yakin bahwa Allah itu menciptakan manusia, menciptakan segala amal perbuatan mereka, segala gerak-gerik mereka, termasuk niat dan kehendak mereka. Kama syaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Yakini, apapun yang Allah kehendaki ya harus terjadi, pasti. Yang tidak Allah kehendaki ya tidak akan terjadi. Artinya, lihat ke arah itu. Wa itu kekuasaan Allah. Memang mereka yang berbuat, mereka yang memusuhimu, memerangi dengan berbagai macam bentuk cara. Tapi sadari, dan itu akidah ahlu sunnah, semua itu kehendak Allah. Allah yang mengkuasakan mereka atas dirimu. Artinya dari sisi ini, seorang mukmin tahu itu takdir, kekuasaan Allah, tenang hatinya. Memang telah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia tidak akan gundah gulana dan stres. Yang kedua, untuk kita selalu ingat terhadap dosa-dosa kita sendiri, dan itu banyak dan sangat banyak. Bercerminlah kepada diri kita sendiri, karena Allah sebutkan dalam Asy-Syura 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa dirimu akibat ulahmu sendiri, dan masih banyak yang Allah ampuni. Kan itu musibah. Aset dikuasai orang, dirampas, dilarang bergerak, enggak boleh begini, enggak boleh begitu, diusir. kamu sakit hati, kamu kesal, jengkel, musibah. Jangan hanya memandang ke mereka, tapi lihat diri kita. Tidak akan turun musibah kecuali karena dosa. Lihat dosa-dosa kita, apa yang sudah kita perbuat, maksiat apa yang telah kita lakukan. Artinya itu mengundang seorang hamba untuk banyak bertobat, beristighfar. Maka baginya menjadi kenikmatan. Yang ketiga, agar seorang hamba mengingat besarnya pahala yang Allah janjikan bagi yang sabar dan memaafkan. Firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan-kejelekan serupa, sebanding. Tapi Allah katakan, itu boleh kamu balas dengan kejelekan serupa. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin. Tapi orang yang memaafkan dan berbuat islah, membenahi, pahalanya ada di sisi Allah. Dan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim. Artinya orang ada tiga macam. Yang pertama, orang yang zalim. Siapa dia? Yang membalas lebih kejam dari yang diperlakukan pada dirinya. Ada tipe orang seperti ini. Dia disakiti, mungkin. Dia dizalimi, mungkin. Dia dicela, tapi balasnya over, lebih dari yang mereka lakukan, dan itu tidak benar. Itu kezalim. Yang kedua, muktasid. Cukupan, sederhana. Siapa dia? Yang mengambil sebatas haknya, seimbang. Jazau sayyi'ah sayyi'atun mithluha. Itu hak dia. Boleh. Yang ketiga, muhsin, yang berbuat ihsan. Dan itu diperintah oleh Allah, dianjurkan. Yaitu yang memaafkan dan melepas haknya. Melepas haknya artinya dia gak tuntut yang menjadi haknya. Yang keempat, orang kalau melepas haknya, yang ketiga tadi, ihsan, muhsin, dia memaafkan, dia tidak menuntut haknya. Dampak positifnya dari itu, hikmahnya, hatinya bersih. Tidak ada kedengkian dan permusuhan kepada orang. Tidak ada dendam kepada orang. Dan Allah sebutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Tapi kalau dendam itu tersimpan, ini gara-gara fulan, fulan ini provokatornya, fulan ini yang berlaku, dia yang main di belakang, permusuhan itu dongkol dalam hatimu, kamu gak bisa tidur, kamu tersiksa, kamu terus terengah-engah, Anda memendam permusuhan, kamu sendiri tersiksa, nggak bisa tenang hidupmu. Yang kelima, orang yang terbiasa dendam dan menuntut apa yang dia inginkan, kalau itu pribadi, karena pribadinya, bisa berdampak kerendahan, kehinaan pada dirinya sendiri. Tapi kalau dia ihsan, memaafkan, diangkat dan mulia. Dan itu yang Rasulullah isyaratkan dalam hadisnya, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Karena Allah tidak akan menambah hambanya dengan memaafkan kecuali kemuliaan, semakin terangkat dia. Semakin dia memaafkan, semakin Allah angkat, semakin Allah muliakan. Dan itu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Yang keenam, membantu untuk sabar menghadapi cobaan, ujian. Untuk kita selalu ingat bahwa al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu serupa dengan perbuatan, sebanding dengan perbuatan. Artinya, seperti tadi, tengok diri kita sendiri zalim, mudhnib, banyak dosa. Maka kalau dia memaafkan orang, Allah pun akan memaafkan dirinya, karena dia banyak dosa. Siapa orangnya yang terbebas dari dosa, dari kedzaliman? Yang mengampuni, ya akan Allah ampuni, balasan serupa dengan perbuatan. Al-jaza' min jinsil amal. Kamu memaafkan, akan dimaafkan oleh Allah. Imam Ahmad, kita tahu kan kisahnya bagaimana dipenjara, disiksa, dicambuk, diazab luar biasa. Siapa provokatornya? Ada Ibn Abi Duat yang memfitnah bid'ah khalqul Quran. Khalifah pun terbawa olehnya 3 dekade, 3 khalifah berturut-turut mulai makmun, sampai datangnya mutawakil ala Allah, Allah bebaskan Imam Ahmad. Saat beliau sakit dan berdampak panjang itu, bekas cambukan, bekas siksaan, sampai beliau wafat pun karena itu rahimahullah, membusuk luka yang begitu parah di tubuhnya rahimahullah, dicambuki tiap hari. Asy-Syahid beliau panggil anaknya, Muhammad, sampaikan, anakku, ketahui, kamu saksi bahwa khalifah, kan yang nyuruh khalifah, atas perintah khalifah, adapun khalifah, aku tidak ingin di akhirat ada permusuhan antara aku dengan salah satu ahlul bait keturunan Rasul SAW. Karena khalifah Abbasi, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul SAW. aku gak ingin ada permusuhan dia, maka aku maafkan beliau. Padahal sedemikian rupa dimaafkan. Adapun Jallad yang mengeksekutornya, tukang cambuknya, ma'zur. Ya itu profesinya, bukan dari hatinya. Kalau dia gak nyambuk gak dibayar nanti gajinya. Maka dia juga aku maafkan. Tapi Ibn Abi Duat, tokoh dalang di balik semua ini, antara dia dengan aku Allah kelak di hari akhir. Kata Imam Ahmad. Beberapa waktu setelah itu dan mendekati ajal beliau, beliau panggil lagi anaknya. Dulu aku pernah katakan padamu tadi khalifah, ini aku maafkan, Ibn Abi Duat begini, engkau saksi sekarang bahwa hatta sekalipun Ibn Abi Duat aku halalkan. Tidak ada antara aku dengan dia, enggak ada masalah. Aku maafkan. Besarnya hati seorang imam. Wal jaza min jinsil amal, balasan serupa dengan perbuatan. Kamu memaafkan, Allah akan maafkan kamu. Kamu mengampuni, Allah akan ampuni kamu. Dan siapa orangnya yang bebas dari dosa? Nas'alullah taufik. Yang ketujuh, orang yang tersibukkan dengan dendam dan menuntut haknya, dalam artian emosinya tadi, dia akan tersibukkan, banyak waktu hilang, hatinya centang perenang. Bahkan itu bisa menjadi musibah lebih besar baginya dari musibah yang mereka lakukan terhadapmu. Balaknya bisa lebih besar. Waktumu hilang, tersia-siakan. Banyak kemaslahatanmu terlewat, hilang. Karena kamu sibuk mikir dan ngurusi bagaimana dendam dan balas. Yang kedelapan, bahwa Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, man taqama li nafsihi qatt, tidak pernah balas dendam karena pribadinya sama sekali. Tauladan bagi setiap mukmin, padahal beliau semulia-mulianya orang alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan, yang membantu kesabaranmu seorang mukmin yang disakiti, diganggu atas apa yang dia lakukan, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, atau meninggalkan yang dilarang, maksiat, ya kewajiban dia sabar. Kalau menghadapi gangguan, permusuhan, dan dengan kesabaran itu, ajruhu 'alallah, kesabaran akan Allah balas, Allah ganti dengan pahala besar di sisinya. Yang ke-10, untuk dia ingat selalu ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Innallaha ma'as-sabirin wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Sabarlah, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ma'iyah khosoh, ma'iyah khusus. Kamu dibela, dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, untuk dia ingat bahwa kesabaran itu setengah dari iman, seperti Hasan katakan tadi. Setengah sisanya adalah syukur. Yang ke-12, dengan dia bersabar, berarti dia bisa menguasai dirinya, dia bisa mengendalikan nafsunya, dia yang kuasa. Tapi sebaliknya, orang yang dendam dan balas terkesan sekali kalau dia dikuasai oleh nafsunya, dirinya yang menguasai diri, bukan orangnya tapi nafsunya yang lebih berkuasa. Tentunya dengan dia menguasai diri, nafsu, syaitan pun terkalahkan olehnya. Tidak bisa membisikkan dirinya untuk menuntut hak pribadinya. Yang ke-13, orang yang bersabar pasti Allah akan bela. Allah akan beri pertolongan kepadanya. Yang ke-14, orang yang bersabar berdampak, orang yang memusuhi dia pun bisa rujuk, malu pada dirinya, menyesal karena telah berbuat zalim. Dan dalam hati kecil mereka pasti ada itu. Hanya sekarang karena angkuh, karena jahil, karena zalim, lebih dikuasai oleh syaitan dan kejahilannya, tertutupi semua itu. Tapi dengan kamu sabar, cepat atau lambat mereka akan sadar dan malu. Kamu gak punya salah kok didzalimi, kamu gak berbuat jelek kok dimusuhi, bahkan kamu melakukan yang baik dan manfaat. Itu yang Allah sebutkan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Gak akan sama selamanya kebaikan dan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka yang antara kamu dan dia ada permusuhan akan berubah menjadi orang dekatmu yang mencintaimu, yang memuliakanmu, berubah sadar atas kesalahan mereka. Yang ke-15, bisa jadi kalau kamu dendam dan menuntut balas, bisa jadi itu menjadi bumerang, musuhmu semakin menjadi-jadi dalam permusuhan mereka. Semakin berkembang cara dan manuver mereka untuk mencari makar lain dalam melanjutkan permusuhannya. Maka perlu sabar dan dicari alternatif yang jauh lebih baik yang membawa kemaslahatan. Yang ke-16, orang yang terbiasa membalas dan dendam, tidak sabar, lambat laun dia sadari atau tidak, dia akan zalim. Dia sendiri akan zalim pada akhirnya. Bermula dari menuntut balas, itu hak saya dizalimi. Naam, semula. Kenapa demikian? Karena keumumannya jiwa manusia enggak akan bisa menjaga batas yang itu menjadi haknya. Sampai di sini, stop, sudah. Nah, dia mau lebih dari itu. Yang semula dia menuntut pada yang mendolimi dia, berujung kepada dia akan mendolimi orang. Bahaya. Kalau orang tidak sabar dan menuntut orang yang mendoliminya. Yang ke-17, untuk kita sadari bahwa kedzaliman, musibah menghapuskan dosa kita. Kafarah, membersihkan maksiat-maksiat kita, mengangkat derajat kita, seperti asar yang telah lalu, sehingga dia berjalan di muka bumi tanpa ada dosa padanya. Balak terus turun padanya. Yang ke-18, kalau dia sabar, dia memberi maaf, itu akan menjadi bala tentara baginya, menjadi kekuatan atas musuhnya dengan kesabarannya. Karena dengan itu musuhnya akan rendah dan hina kalau dia sabar. Karena orang gak akan diam. Orang akan tahu siapa yang zalim, siapa yang salah. Tercatat dalam sejarah, di dalam kalbu masyarakat atau orang yang menyaksikan apa yang dilakukan fulan, apa yang dilakukan musuh-musuhnya, gak akan terlewat begitu saja. Apa responnya fulan, bagaimana kesabarannya, kamu menjadi mulia. Yang ke-19, orang yang memaafkan atas musuhnya, ada perasaan tentunya kalau dia di atas musuhnya, lebih mulia. Dan cukup itu sebagai keutamaan. Orang kalau memaafkan, berhati besar, berlapang dada, akan merasa dirinya lebih mulia, bahwa musuhnya itu gak selevel dengan dia. Bukan kesombongan, tapi kamu bangga dan senang, alhamdulillah kamu Allah jadikan jauh lebih mulia dari orang-orang itu, orang-orang hina yang gak punya senjata kecuali dusta, yang gak punya senjata kecuali fitnah, yang gak punya senjata kecuali permusuhan, kezaliman. Hanya itu yang bisa mereka lakukan padamu. Sementara kamu berdakwah dengan ilmu, dengan akhlak. Nah, yang terakhir 20, bahwa memaafkan itu kebaikan, dan kebaikan melahirkan kebaikan yang lain, kebaikan menyeret kebaikan yang berikutnya, dan itu dampak positif dari kebaikan. Sebagaimana kejelekan pun akan menyeretmu kepada kejelekan yang lain. Fal hasanah tajurru ukhtaha. Kebaikan itu dampak baiknya ya akan mendatangkan kamu terus dalam kebaikan sehingga kamu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa sebab disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, yang banyak membantu untuk orang itu kuat dan bertambah kesabarannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula kalau kita mengamati sejarah dan biografi para imam dan para ulama sunnah, kita dapati begitu banyaknya kesabaran mereka, begitu besar, dan itu cukup banyak. Antara lain ada Imam Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah rahimahullah, guru besarnya Imam Syafi'i. Diisukan kalau beliau menentang baiat Khalifah Abu Abbas As-Saffah, Khalifah pertama Abbasiyah, hingga beliau ditangkap di penjara karena disebutkan Abul Abbas. Nah, ini untuk untuk mengetahui kejujuran dan kepastian baiat orang padanya, yang baiat padanya harus menceraikan istrinya, kan bukan main. Maka betul-betul kalau dia baiat dan menceraikan istrinya berarti memang dari hatinya maunya. Orang gelisah, kif ini istri yang masih dia cintai, masih dia sayangi, karena bingung. Mereka tanya kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, ya cerai semacam itu gak teranggap, gak jatuh, kamu dipaksa. Imam Malik tidak membicarakan baiat itu sah atau gak sah, tidak membicarakan politik khalifah itu begini begitu, masalah hukum. Tapi ya ada ahlus syar, ahlul fitnah yang memanfaatkan situasi, disampaikan kepada khalifah bahwa Malik menentang baiatmu atau mengatakan tidak sah, batal baiatmu. Walhasil sampai berujung beliau ditangkap di penjara dan disiksa rahimahullah. Beliau bersabar. Imam Muhammad bin Nuh rahimahullah termasuk yang ditangkap bersama dengan Imam Ahmad dalam fitnah khulqul Quran, dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk dalam keadaan usianya terpaut jauh dari Imam Ahmad, dan dari sisi keimaman juga tentunya jauh. Imam Ahmad imam besar, tapi kata Imam Ahmad termasuk yang menguatkan aku sehingga aku begitu kuat. Allah jadikan kuat menghadapi fitnah Al-Quran ini, tidak goyah padahal disiksa, diazab dengan rupa. Nasihat Muhammad bin Nuh kepadaku saat kami ditangkap atau dipenjara, Muhammad bin Nuh mengingatkan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad, kata Muhammad bin Nuh, aku gak seperti kamu. Ini kamu imam besar, orang menengok padamu, orang menunggu apa yang kamu ucap itu yang akan dipegangi oleh mereka. Aku siapa? Bukan orang terkenal sepertimu. Nah, beliau ulama juga, tapi gak sebesar Imam Ahmad. Kalau aku sabar menghadapi fitnah ini, maka engkau harus lebih sabar, wahai Ahmad. Ucapan ini masuk dalam hati Imam Ahmad. Dan seperti kata Imam Ahmad, itu yang membuatku lebih kuat. Nasihat Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh disebutkan meninggal dalam perjalanannya, sakit parah sampai meninggal dunia, rahmatullahi alaih. Begitu pula Imam Abu Bakar, Muhammad bin Ahmad, yang dikenal dengan nama atau julukan Ibnu Nabilsi, ditangkap oleh Bani Ubaid Batiniyah Rafidhah Syiah Khabith karena fatwanya yang mengatakan, Rafidhah antum tahu kerusakan mereka, mencela istri-istri Rasul, mengkafirkan para sahabat. Fatwa Imam Ibnu Nabilsi, kalau ada tersisa 10 anak panah bagi muslimin, mujahidin yang perang, maka hendaknya satu diarahkan kepada Romawi. Ini orang-orang kufar. Yang 9 hendaknya diarahkan kepada Bani Ubaid. Saat beliau ditangkap, disiksa, ditanya, benar kamu berkata begini? Kata beliau, salah. Bukan begitu fatwaku. Lalu bagaimana? Mereka mengira berubah ini. Karena siksaan, karena ancaman, karena penjara, akan berubah. Apa yang kamu katakan? Yang aku katakan, jika muslimin tersisa hanya punya 10 anak panah, mujahidin, yang 9 diarahkan kepada kalian karena kalian merubah agama Allah, karena kalian memusuhi orang-orang soleh, dan banyak yang mereka tangkap, imam-imam ulama sunnah mereka bunuh. Bani Ubaid, yang 1 juga diarahkan kepada kalian. Karena orang mengira kalian muslim, mengerti Islam, apa yang kalian katakan dianggap agama. Sampai disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dikuasakan kepadanya seorang Yahudi. Bani Ubaid Khabith qatalahumullah, tahu permusuhan Yahudi kepada muslimin, sehingga algojonya Yahudi yang penuh dengan permusuhan kepada muslim, agar lebih menyiksa maunya gitu. Tapi gak langsung dibunuh begitu saja, disayat-sayat tubuhnya, dikelupas kulitnya dari tubuhnya. Ya merintih beliau, kesakitan, wajar manusia. Tapi beliau hanya mengucap dan terdengar itu dari lisan beliau rahimahullah. dalam keadaan beliau disalib, disayat-sayat, dimutilasi. Beliau hanya yang terdengar dari ucapan beliau, beliau baca beberapa kali, beliau ulang, "Kana dzalika fil kitabi mastura." Ayat yang maknanya semua itu sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sabarnya beliau enggak berubah. Saat bahkan dihadapkan pada ujian seperti itu. Sampai disebutkan si Yahudi ini enggak tega. Yahudi masih lebih rahmat daripada Bani Ubaid Syiah. Enggak tega, kasihan ngelihat. Kalau dibiarkan begitu kan lama matinya, orang tersiksa. Kulitnya dikelupas, kulit apa dagingnya diiris, dimutilasi sedikit demi sedikit, tersiksa orang seperti apa. Karena enggak tega si Yahudi ini maunya supaya cepat mati agar enggak tersiksa. Maka dia pegang pisau tajam, ditempelkan di dadanya tepat di jantungnya, kemudian ditusukkan. Ini sengaja supaya cepat mati. Dia enggak tega. Ala kulihal kesabaran beliau rahmatullahi alaih. Dan banyak demikian para imam kita, para ulama Islam yang karena istiqomahnya, karena sunnah yang mereka pegang teguh menghadapi cobaan dan ujian yang cukup berat, dari mereka tidak jarang meninggal karena diasingkan. Ahlul bid'ah memanfaatkan penguasa karena kedekatan mereka, memprovokasi mereka ini begini, begitu, ini radikalisme, ini bahaya, merubah agama, mengancam stabilitas negara dan lain sebagainya. Banyak dari mereka dalam keadaan ulama besar meninggal di dalam hutan, dalam pengasingannya, gak ada yang tahu. Imam Barbahari rahimahullah, sahib syarhus sunnah, gak ada yang tahu, meninggal di dalam hutan. Imam besar di zamannya, Imam Ahmad, kita tahu bagaimana kisahnya beliau. Nah, Abu Nu'aim, Abu Mushir, dan banyak yang lain. Bahkan dari mu'asirin, Al-Imam Al-Allamah Abu Bakar Muhammad bin Arif Khoger, silsilahnya nasabnya kembali kepada India sana, tapi beliau lama dan mukim di Mekah, wafat tahun 1349 Hijriah. Ala kulli hal, beliau kenal dakwah, mengajak orang kembali kepada sunnah, kepada akidah, memerangi kemusyrikan di Mekah. Saat itu Mekah memang dikuasai oleh Ashraf. Maka dianggap ini aliran sesat, padahal yang diajarkan tauhid, kembali kepada sunnah, beliau sebarkan kitab-kitab sunnah. Ala kuliah sampai ditangkap, dipenjara, dua kali dipenjara. Bahkan pada kali yang kedua 70 bulan enggak dibebaskan. Tidak hanya itu, saat beliau didapati di penjara, jenggotnya, kumisnya, rambutnya panjang sekali, karena termasuk apa ya, bentuk hukuman atau siksaan di zaman itu, bagi yang dipenjara nggak boleh cukur rambut atau yang lainnya. Gak boleh gak dikasih pisau atau gunting atau semisalnya. Ini panjang sekali. Disatukan di sel bersama mujrimin. Orang-orang jahat ya, ini pelaku pembunuhan, ini itu. Beliau hanya terbebas dengan taufik dari Allah setelah Imam Abdul Aziz masuk Mekah dan menguasai Mekah. Abdul Aziz ayah dari raja-raja Saudi yang sekarang, ayahnya Raja Salman, Raja Fahad dan yang lainnya. Beliau pun kemudian dibebaskan. Dan begitu yang lainnya. Maka bukan kita orang yang pertama mendapat cobaan, bukan kita orang yang paling berat, jauh, dalam menghadapi ujian, permusuhan dari mereka yang membenci dan memusuh dakwah, memusuhi sunnah. Kita bukan orang pertama, bahkan para nabi, para rasul, bahkan ulul azmi minar rusul, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, atba' tabi'in, a'immah, para ulama, semuanya dapat cobaan. Semakin istiqomahmu kuat, kencang, semakin kuat, kencang pula cobaan yang akan kamu hadapi. Seperti Imam Syafi'i katakan, jangan sekali-kali kamu menduga kamu selamat dari gangguan ketika kamu istiqomah. Gak akan. Bagaimana kamu mau selamat? Orang paling mulia Rasulullah SAW gak selamat. Kemudian ulul azmi selain beliau gak selamat. Kemudian para rabi dan rasul setelah itu, kemudian para sahabat, orang-orang soleh, para tabi'in, a'immah, mereka gak ada yang selamat. Kif kamu mau selamat? Dengan tingkat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka kuncinya adalah kesabaran. Mintalah kepada Allah, kita semua doa terus menerus untuk diberi kesabaran. Karena kalau bukan taufik dari Allah, kalau bukan yang Allah berikan kesabaran, siapa yang kuat menghadapi cobaan begitu banyak, bertubi-tubi dan begitu berat? Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan hamba yang berjuang bersungguh-sungguh untuk bersabar, Allah akan berikan kesabaran itu padanya. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada siang ini. Wallahu ta'ala alam.